Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih menyebutkan asar dari para ulama salaf serta bimbingan mereka, bagaimanakah sepantasnya seorang yang ia telah mempelajari ilmu dia itu beramal agar menanamkan pada dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala lantaran takut kepada Allah untuk diikob, dan hendaknya ia bersemangat untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari yang kita sebutkan, ucapan dari sahabat yang mulia ataukah tabi'in tepatnya, Na'am Sufyan ibn Uyainah, pada riwayat yang ke-51 dari kitab Akhlaqul Ulama karya Imam Al-Ajurri rahimahullah, pada poin yang ke-52 atau nomor 52 dalam riwayat beliau, beliau mengatakan, qala Abu Husain Al-Ajurri akhbarana Abu Bakrin qala haddathana Abu Ja'far Ahmad Yahya Al-Hulwani qala haddathana Yahya Ibnu Humaid qala haddatsana Yahya ibn Abdul Humaid Al-Humani qala haddatsana Abu Badr Syuja' qala haddatsana Ziyad ibn Khaythamah an Abi Ishaq an Asim ibn Dhamrah an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, dari riwayatnya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, Abu Bakar Muhammad bin Husain rahimahullah, beliau mengatakan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ala unabbiukum bil faqihi haqqal faqih. Kata Ali bin Abi Talib, maukah kukabarkan kepada kalian siapakah orang yang disebut dengan al-faqih, orang yang faham agama, memiliki ilmu agama, kemudian dia beramal dengannya, memahami dan mengamalkan. Maukah kukabarkan kepada kalian siapa orang yang betul-betul faqih dalam masalah agamanya? Yaitu, kata beliau, man lam yuqannitin nasa min rahmatillah. Mereka adalah orang yang tidak membuat putus asa manusia dari rahmat Allah. Perbuatan baiknya memberikan motivasi pada orang lain, dan amalan buruknya tidak menyebabkan orang putus asa dari berharap kebaikan. Jadi gak perlu orang itu sampai berputus asa, aduh kalau ketemu itu sudah gak ada harapan, sudah mendingan ngalah. Kenapa? Bisa rusak semua urusan. Tidak ada harapan untuk kebaikan. Maka orang yang faqih itu adalah orang yang tidak menyebabkan orang lain itu berputus asa dari mendapatkan kebaikan dari rahmat Allah. Walam yurakhis lahum fi ma'asillah, dan tidak memberikan rukhsah, keringanan, basa-basi terhadap orang lain dalam perkara kemaksiatan kepada Allah. Dekat sekalipun dia ahli maksiat, ikut walaupun dia melanggar perintah Allah, dia bukan orang yang faqih, dia bukan orang yang baik. Naam. Kata beliau, orang yang faqih itu yang tidak membuat putus asa orang lain dari rahmat Allah dan tak memberikan dispensasi, toleransi untuk orang yang ia bermaksiat kepada Allah. Dia ingkari, dia tinggalkan. Walam yu'amminukum makrallah, dan mereka bukan orang, walam yu'amminuhum aw walam yu'amminhum min makrillah, dan tidak membuat orang lain itu merasa aman dari makar Allah. Melampaui batas dengan kezalimannya, tidak mau ditegur dengan apa yang dia telah mengetahui dari perkara kekeliruan tersebut, seolah-olah dia adalah orang yang lepas dari hukum Allah, seolah-olah dia orang yang tidak akan mendapatkan hukuman Allah terhadap ketaatan meninggalkan. Dari perkara kemaksiatan dia mengabaikan, merasa aman dari akan adanya hukuman Allah terhadap dirinya dan orang-orang yang di sekitarnya. Walam yatrukil Quran ila ghairihi, dan orang yang faqih itu, ini poin yang keempatnya kata beliau, adalah ia orang yang tidak meninggalkan Al-Quran dan memilih yang lainnya. Al-Quran itu dibaca, Al-Quran itu difahami, dimengerti, diimani dan diamalkan. Maka orang yang faqih tidak berusaha untuk mengganti apa yang Allah berikan berupa Al-Quran dengan yang lainnya. Dia sibuk dengan perkara membaca selain dari perkara Al-Quran yang memberi manfaat, mengganti dengan perkara yang lainnya, membaca, memahami hal-hal yang itu justru menghalangi dia untuk faqih ataukah tafaqquh terhadap Al-Quran. Akhirnya ia tak membaca, tak pula mempelajari, terlebih menghafal atau memahami. Naam. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang faqih adalah orang yang tidak meninggalkan Al-Quran, milih yang lainnya. Wala khaira fi ibadatin laisa fiha tafaqquh, dan tidaklah ada kebaikan dalam penampakan ibadah yang tidak disertai dengan penampakan fikih. Orang ibadah rajin, semangat, tapi tidak dihiasi dengan ilmu. Tidak mau dia mau belajar, akhirnya apa? Ya cukuplah kalau mengamalkan agama itu yang biasa-biasa saja, enggak usah terlalu maksa-maksain. Naam, jangan berlebihan. Ya umumnya kaum muslimin lah seperti apa? Upaya untuk menanggalkan semangat mengamalkan sunnah. Sekalipun dia semangat mengamalkan suatu ibadah, kalau tidak dihiasi ilmu, tafaqquh padanya, kata beliau tak ada kebaikan padanya. Karena amalan itu diterima, satu, ikhlas, dua, memiliki fikih terhadap sunnah, terhadap agama, terhadap syariat. Wala khaira fi tafaqquhin laisa fihi tafahumun, dan tak ada kebaikan orang yang menampakkan ilmu, menampakkan fikih, kelihatan alim, tapi ia tak paham. Maka orang belajar sunnah harus paham apa yang dia pelajari dan untuk apa dia pelajari, apa yang dia baca dan bagaimana dia mengamalkannya. Naam. La khaira fi tafaqquhin laisa fihi tafahum. Naam. Wala khaira fi qira'atin laisa fiha tadabburun, dan tidak ada kebaikan orang yang pandai membaca tapi tak pandai untuk mentadabburinya. Lisannya kenceng bacanya, ya, masya Allah, akan tetapi bagaimana dia mentadabburinya? Apakah dia bisa menjadikan apa yang dia baca itu sebagai koreksian untuk dirinya? Bisakah ia memahami apa yang ia baca tersebut menjadi sesuatu yang bisa merubah dirinya? Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalimatun mati, kalimat yang begitu mulia yang sepantasnya dicatat dengan tinta yang istimewa, disimpan dengan simpanan yang baik dan senantiasa diulang agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal dengan apa yang telah kita ambil. Kita berusaha untuk faham agama agar kita bisa mengamalkan. Ketika kita sudah faham, kita berharap apa yang kita fahami bisa merubah diri kita dan orang-orang yang kita cintai, dari anak kita dan istri kita. Nas'alullahana wa lakumul afiyah wa salamah. Qala Abu Bakar rahimahullah, akhbarana Abu Bakrin qala haddathana Abu Bakr ibn Abdullah ibn Abdul Hamid al-Wasiti qala haddathana Harun al-Hammal qala haddathana Sayyar qala haddathana Ja'far ibn Sulaiman qala haddathana Matarun al-Warraqu. Matar al-Warraq, beliau mengatakan qala sa'altul hasana an mas'alatin. Matar mengatakan, aku pernah mempertanyakan sebuah masalah atau bertanya tentang sebuah masalah kepada Al-Hasan rahimahullah Al-Basri. Faqala fiha, kemudian beliau berfatwa padanya. Fakultu, ya Aba Sa'id, ya'ba alaikal fuqaha wa yukhalifunak. Setelah dijawab, Matar malah mengomentari jawaban dari Al-Hasan. Apa jawab, apa komentar beliau? Wahai Abu Sa'id, Al-Hasan Al-Basri, tanggapanmu, pendapatmu itu tak disukai oleh banyak dari fuqaha. Mereka itu enggak sepakat sama kamu, menyelisihimu. Faqal, maka Al-Imamul Hasan Al-Basri beliau mengatakan, thakilat ka ummu ka Matar. Kalau diterjemahkan itu, celaka kamu ini Matar. Kalau diterjemahkan, biasanya orang menerjemahkan seperti itu, thakilat ka ummu ka Matar. Sebenarnya kalimat ini digunakan untuk memberikan hasungan agar orang segera sadar diri dan mengambil perhatian akan kekeliruan ucapannya itu. Naam. Jadi yang seolah-olah yang didoakan kejelekan ibunya, thaqilat ka ummuk, celaka ibumu. Tapi maksudnya itu adalah ungkapan yang tidak diinginkan darinya lafadznya. Itu adalah hasungan agar orang segera ngoreksi akan kekeliruan ucapannya. Thaqilat ka ummuka Matar. Wa hal ra'aita faqihan qattu? Engkau mengatakan para fuqaha menyelisihimu, tidak sepakat denganmu. Tidakkah kau perhatikan adakah di sini ini satu faqih saja? Wa hal tadrimal faqih? Dan tahukah engkau siapa orang yang disebut dengan al-faqih, orang yang paham agama itu? Al-faqihu al-wari'u az-zahidu alladhi la yaskharu mimman asfala minhu wa la yuhammis man fawqahu wa la ya'khudhu 'ala ilmillahi hitama. Faqih, orang yang paham agama, kata Al-Hasan Al-Basri mengingatkan Matar, adalah orang yang wara', menjaga hal-hal naam yang akan mengkhawatirkan terhadap dirinya. Jangan sampai kalau dia berbicara, pembicaraan dia itu melampaui batas kadar dirinya, sehingga dia terjatuh dalam perkara yang membuat dirinya sengsara di dunia dan di akhirat. Maka dia menahan, itu wara', menahan dirinya dari untuk melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan suatu ucapan yang dikhawatirkan akan mengancam keselamatannya. Dan merekalah az-zahid, orang yang wara', lagi zuhud. Adapun orang yang zuhud adalah orang yang meninggalkan yang tak bermanfaat untuk dirinya. Dia faham siapa dirinya, apakah dia berbicara dalam masalah itu pantas, apakah dia melakukan hal itu sepantasnya. Orang yang zuhud, dia di atasnya orang yang wara'. Kalau orang wara' meninggalkan hal-hal yang berbahaya, tapi masih mengambil hal-hal yang dia butuhkan, ya, walaupun itu kecil manfaatnya, tapi dia butuh, diambil. Adapun orang yang wara', yang zuhud, maka dia lebih memperhatikan kebutuhan akhiratnya, hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya dia tinggalkan, walaupun masih ada manfaatnya, lebih memilih yang paling maslahat. Maka orang yang faqih, kata Al-Hasan Al-Basri, mereka orang yang menjaga wara'nya, yang menjaga kezuhudannya. Alladzi la yaskharu mimman asfala minhu, orang yang tak merendahkan orang yang lebih di bawahnya. Naam. Wa la yuhammiz man fawqahu, dan tidak pula dia merendahkan orang yang di atasnya dengan mimik-mimiknya. Orang yang di bawahnya langsung dijatuhkan. Ya. Dijatuhkan. Naam. Direndahkan. Orang yang di atasnya direndahkan dengan cara ketika menyampaikan, misalkan dengan isyarat-isyarat matanya, kepalanya, mimik-mimik yang ada di wajahnya, menunjukkan dia ini tidak suka, menunjukkan dia ini merendahkan, atau dengan sikap berpaling, bahasanya itu melengos, gitu. Siapa dia? Merasa lebih dari orang yang di atasnya. Dia merendahkan orang yang di atasnya dengan sikap-sikapnya. Wala ya'khudhu 'an 'ilm 'ala 'ilmillahi hitaman, dan ia tidak menjadikan dengan ilmu yang telah diberikan oleh Allah, ilmu Allah yang telah dia miliki, itu kendali atas manusia. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah Nabi kita yang mulia, beliau adalah sebaik-baik manusia, beliau adalah sebaik-baik manusia yang Allah lahirkan ke muka bumi, orang yang paling bagus akhlaknya, naam, beliau hanya diperintahkan oleh Allah, fadzakir innama anta mudzakir. Wahai Nabi, berikanlah nasihat, sadarkanlah manusia, berikanlah teguran kepada mereka, kamu hanya seorang tukang pemberi peringatan, tukang mengingatkan saja. Lasta alaihim bimusaitir, kamu itu bukan juru paksa. Datang ke orang lain, kamu harus kayak saya. Enggak, saya enggak bisa. Nah, memaksakan apa yang menjadi pendapatnya dalam beragama kepada orang lain, perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan pada orang lain. Dia mengharapkan, dia menginginkan dari sepak terjangnya di hadapan manusia adalah agar manusia itu terekrut mengambil suara atas dirinya. Naam. Memilih dia, mengikuti dia. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah wassalamah. Dua riwayat yang kita sebutkan, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu mengingatkan kita ada tanggung jawab yang besar bagi mereka orang-orang yang menyandang gelar ilmu, apakah sebagai santri, terlebih sebagai ustadz, dai, naam, atau pula terhadap kita yang menisbahkan dirinya kepada sunnah, orang yang mengkaji ilmu sunnah, orang yang berharap untuk bisa berpegangan dengan ilmu. Itu semuanya barakallahu fikum amanah yang kita memikulnya, yang kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimanakah kita mengamalkannya. Maka demikian tegasnya nasihat para ulama terhadap perkara tersebut. Naam. Bagaimana kita merealisasikan ilmu kita? Apakah dengannya kita hanya pengin manusia itu mengekor kepada kita, sekalipun kita orang yang luput dari amalan apa yang telah kita sampaikan? Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah wassalamah, hanya kepada Allah kita mengharapkan keselamatan dan pertolongan dan kemudahan darinya. Qala rahimallah Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain al-Ajurri, akhbarana Abu Bakrin qala haddathana Umar bin Ayyub as-Siqati qala haddathana al-Hasan ibnu Arafah qala haddathana al-Mubarak ibnu Sa'id an akhihi Sufyan ats-Tsauri an Imran al-Minqari qala qultu lil Hasan yawman fi syai'in qalahu Imran Al-Minqari, beliau suatu ketika mengatakan kepada Al-Hasan Al-Basri suatu perkara di mana itu yang menjadi pendapatnya Al-Hasan. Beliau mengatakan, "Ya Abu Sa'id, laisa hakadha yaqulul fuqaha." Wahai Abu Sa'id, tidak demikian para fuqaha, para ulama selainmu itu berpendapat. Qal, kemudian Imran mengatakan, ataukah na'am, ya Imran, beliau mengatakan, faqala. Maka Al-Hasan beliau menjawab, waihak. Kalau diterjemahkan secara letterlek ya artinya celaka kamu. Tapi maksudnya bukan doa sumpah serapah pada orang lain, bukan. Tapi yang dimaksud itu ungkapan yang diharapkan adalah orang yang berbicara salah itu tertegur dengannya. Dan itu adalah ucapan bahasa Arab yang tidak diinginkan dengannya lafadznya. Semoga engkau bersemangat dan bisa berubah. Itu kalau diterjemahkan dengan maksudnya. Awara'aita anta faqihan qattu. Apakah engkau memang benar melihat satu saja dari kalangan orang faqih? Adakah kiranya yang kau bandingkan itu? Siapa yang kau sebut orang faqih itu? Innamal faqihu zahidu fid dunya. Sesungguhnya yang disebut faqih itu adalah orang yang ia na'am zuhud dari perkara dunia. Naam. Zuhud dari perkara dunia. Meninggalkan perkara-perkara yang itu tidak ada manfaatnya untuk akhiratnya. Sekali lagi, zuhud bukan harus dia berlaku lusuh, compang-camping dan hidup menderita. Bukan itu ya. Zuhud itu adalah kebahagiaannya para ibad, di mana mereka meninggalkan dengan kelapangan mereka perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya dan memilih dari perkara-perkara yang mubah itu perkara yang bermanfaat. Cari yang manfaat saja, yang enggak manfaat ditinggalkan. Enggak ada urusan dia terhadap perkara dunia. Faqih itu kata beliau adalah orang yang zuhud dalam perkara dunia. Ar-raghib fil akhirah, orang yang semangat dalam urusan akhirat. Al-basiru fi amri dinihi, orang yang cermat dalam urusan agamanya. Al-mudawim ala ibadatillahi azza wa jal, yang terus menerus ia berusaha untuk berada di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala rahimahullah. Kalau yang sebelumnya adalah ucapannya Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan. Demikian juga ini riwayatnya dari Al-Hasan. Qala rahimallahu al-Imam Bakar al-Ajurri, akhbarana Abu Bakrin qala haddatsana Muhammad bin Yahya ibnu Muhammad ibnu Sa'id qala haddatsana al-Husain ibnu al-Hasan al-Marwazi qala haddatsana Abdullah ibnu al-Mubarak qala haddatsana Abu al-Hakam. Naam, an Musa ibnu Abi Kirdam, atau dhabatnya wallahu ta'ala alam namanya seperti apa. Kadza qala, demikian tertulisnya. Penulis juga demikian mengatakan. Naam. Wa qala ghairuhu, dan selain beliau, naam, Abu Musa, selain Abul Hakam mengatakan Ibnu Abi Darom, bukan Abi Kirdam, tapi Abi Darom. Wallahu ta'ala alam bagaimana dhobatnya penamaan beliau. Naam, itu disebutkan oleh penulis. An Wahab Ibnu Munabih, dari Wahab Ibnu Munabih rahimahullah qala, beliau mengatakan Bulighu ibn Abbas an majlisin kana fi nahiyati babi Bani Sahm. Disampaikan berita kepada Ibn Abbas tentang adanya majlis yang itu terjadi di halaman kampungnya atau di kampung halamannya Bani Sahm. Yajlisu fihi nasun min Quraisy. Di majelis itu ada beberapa orang Quraisy ikut bermajelis. Fayakhtasimuna, sampai mereka terjadi khusumah, debat. Fayartafi'u aswatahum, sehingga sebagian mereka itu atau mereka saling mengangkat suara di antara mereka. Terjadi perselisihan, berdebat. Qala Ibn Abbas, ketika berita itu sampai kepada beliau radhiyallahu anhuma, beliau menanggapi, intaliq bina ilaihim, antarkan, ayo kita berangkat menuju mereka. Fantolakna hatta waqafna, kemudian kami beranjak pergi menuju kampungnya Bani Sahem sehingga kami sampai di sana. Faqala Ibn Abbas, sampai di sana Ibn Abbas mengatakan, akhbirhum an kalamil fata alladhi kalama bihi Abu Ayyub, alladhi kalama bihi Ayyub fi halihi. Ibn Abbas beliau mengatakan, beritakan apa yang diucapkan si pemuda ini dari ucapannya Ayyub tentang keadaannya. Naam. Qala Wahab, Wahab menjawab, fakultu qala al-fata Ayyub as-Sakhtiyani, Wahab ibn Munabih. Pertikaian tersebut ditanyakan oleh Ibn Abbas bagaimana kronologinya begitu. Kemudian Wahab mengatakan, qala al-fata, pemuda itu mengatakan, ya Ayyub, amakana fi azamatillahi wa dzikril mauti ma yakilu lisanak wa yaqta'u qalbak wa yaksiru wa yukassiru hujjatak. Pemuda itu mengingatkan Ayyub dengan ucapannya, wahai Ayyub, tidakkah sampai keagungan Allah itu pada diri, ya, pada dirimu, yang itu bisa mengingatkan pada kematian, bisa menyadarkanmu. Tidakkah ada engkau sadar tentang keagungan Allah sehingga itu bisa membuat lidahmu itu kelu, enggak perlu lagi berdebat, enggak perlu lagi bertengkar. Cukuplah kamu sadar di sana ada Allah yang ia bisa mematikanmu kapan saja dan bisa memanggilmu dengan apa yang kau telah amalkan. Tidakkah itu membuat dirimu sadar, mengingat kematian, menahan lisanmu untuk terus bertengkar, wa yaqta'u qalbak, dan menghentikan hatimu, wa yukassiru hujjatak, dan ia Allah itu bisa mematahkan alasan-alasanmu. Ya Ayyub, ama alimta annallaha anna lillahi ibadan askatatum khasyatullah khasyatullah min ghairi ayyin wala bukmin. Wahai Ayyub, ini nasihatnya pemuda kepada Imam Ayyub As-Sakhtiyani. Wahai Ayyub, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah itu memiliki hamba-hamba yang rasa takutnya kepada Allah membuat mereka itu diam, bukan karena mereka itu bodoh, bukan pula karena mereka itu bisu. Wa annahum humun nubala'ul fusaha'ut tulaqa'ul alubba'ul 'alimuna billahi wa ayatihi. Dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang cerdik, fasih, lantang dalam berbicara, pandai dalam berargumen, dan ahli dalam bidang ilmu agama tentang Allah dan ayat-ayatnya. Walakinnahum idza dzakaru 'azamatallahi inqata'at qulubuhum. Akan tetapi mereka ini, orang ini, apabila mereka mengingat tentang Allah, terhenti itu jantungnya berdetak. Ya. Wa kallat alsinatuhum, dan menjadi kelu lisannya, tak mampu lagi dia bicara. Wa tashat uquluhum wa ahlamuhum faraqan minallahi wa haibatan lahu. Dan bahkan karena rasa takutnya kepada Allah, seolah-olah hilang akal mereka, tak ada lagi yang harus perlu mereka berpendapat dan perlu berdebat. Hilang kepandaian mereka karena rasa takut dan menghormati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza istafaqu min dzalika istabaqu ila Allah azza wa jalla bil a'mali zakiyah. Kondisi mereka ini hamba-hamba Allah yang memiliki rasa takut khasyah kepada Allah apabila mereka sadar dari keadaan yang mereka telah lakukan, apa yang dia telah ucapkan, dia sadar dengan apa yang telah dia perbuat, maka mereka bersegera kembali kepada Allah dan bersegera mengamalkan amalan yang bisa menyucikan diri mereka. La yastaksiruna lillahil katsir, tak menganggap amalan yang banyak yang telah mereka lakukan itu banyak di hadapan Allah. Wala yardauna lahu bil qalil, padahal mereka itu adalah orang yang tak rela untuk diri mereka sedikit dari amalan. Mereka adalah orang yang semangat beramal, giat melakukan yang amalan, yang sunnah terlebih yang fardu, yang ada keutamaannya dan meninggalkan perkara-perkara yang na'am lahun, sia-sia. Toh demikian mereka tak menganggap mereka adalah orang yang sudah berbuat banyak. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berat rasanya menyelesaikan kalimat-kalimat yang beliau berikan. Ya. Yu'idduna anfusahum 'adh-dhalimin al-khati'in. Mereka menganggap diri mereka termasuk golongan orang-orang yang zalim lagi berbuat salah. Wa innahum la'anzahun abrar. Wahai Ayub, padahal mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang disucikan dengan banyaknya amalan mereka, dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang dipenuhi dengan amalan kebaikan. Wa ma'al mudayyi'in al mufarritin, dan mereka menganggap diri mereka masih terlalu banyak melantarkan hak Allah dan menyia-nyiakannya. Wa innahum la'aqyasun aqwiya, padahal mereka adalah orang yang cerdik dan kuat dalam beribadah. Nahiluna dha'ibun, mereka adalah orang yang giat lagi na'am rajin. Ya rahumul jahilu fayaqulu mardha. Orang-orang yang tak pandai dalam berpandangan, orang yang tak pandai melihat keadaan orang akan menilai orang yang semacam mereka ini orang yang lemah. Mereka ini adalah kelompok yang lemah. Orang yang sakit, makanya dia banyak diam. Orang yang lemah karena tak pandai untuk berdiskusi, enggak pandai untuk menjawab. Naam, walaisu bimardo, bahkan mereka ini bukan orang yang sakit seperti yang dikatakan. Waqad khulitu waqad khalatul qauma amrun amru azimin. Naam, mereka ini bahkan telah bergaul di seluruh manusia dengan kepandaiannya dan keahliannya, kealimannya, keilmuannya, dan bahkan ia telah mewarnai kaum itu dengan perubahan yang banyak. Artinya seperti yang beliau sifatkan di awal, mereka itu hamba-hamba Allah yang pandai, orang hamba-hamba Allah yang memiliki rasa takut kepadanya, yang rasa takutnya menyebabkan mereka itu tertahan dari untuk banyak bicara, tertahan dari untuk banyak berbuat, terlibat dengan perselisihan di tengah manusia. Orang menilai dia bodoh, dia gak bodoh. Orang menganggap dia bisu, tak pandai untuk bicara, bukan itu. Akan tetapi karena menghormati Allah Subhanahu wa taala dan menghormati ilmu yang telah disampaikan oleh Allah. Orang mengatakan dia sakit, tapi bahkan dia telah merubah kesehatan manusia dan mengobatinya. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Nasihat yang disampaikan oleh si Fata ini, ya, disebutkan namanya, kepada Ayub adalah sesuatu yang sepantasnya untuk kita untuk mengambil pelajaran darinya. Kalaulah seorang ulama dia didiamkan dengan teguran semacam itu, lalu siapa kita? Apa yang sudah kita berikan terhadap kebaikan dakwah ini? Apa jasa kita? Di mana posisi kita terhadap para ulama terdahulu? Abdullah bin Mubarak, seorang imam yang tak tersamarkan atas kaum muslimin kebaikannya, dalam sejarah dipenuhi biografi beliau dengan berbagai macam kebaikan, sampai disebutkan semua kebaikan dan keutamaan ada pada beliau. jihadnya, dakwahnya, amal solehnya, ibadahnya, semuanya ada kecuali satu, dia itu bukan sahabat Nabi. Adapun kalau sahabat Nabi, siapapun orangnya, tidak usah disebut rinciannya, karena mereka semuanya dikatakan oleh Allah radhiyallahu anhum waradu'an, para pejuang-pejuang agama yang tak perlu diragukan kesungguhannya. Tapi Abdullah ibn Mubarak al-Imam, dengan seluruh keutamaan yang ada pada beliau, beliau mengatakan la tu'ridanna dzikrina ma'dzikrihim falaisa saqimu idza masya kal muq'adi. Jangan sekali-kali kalian menyebutkan, membandingkan mereka dengan kita, kita dengan mereka, para salaf. Itu seorang imam semacam Ibnu Mubarak yang penuh dengan kebaikan mengatakan demikian. Cukuplah pelajaran, kata beliau, kalau orang sehat itu jalannya tak sama dengan orang yang pincang, tertatih-tatih, kesusahan untuk menjangkau sesuatu karena pincangnya. Maka perbandingannya, jangan sekali-kali menyebut mereka di hadapan kita, kata beliau. Maka tawadhu'lah terhadap nasihat-nasihat mereka, ikuti bimbingan mereka, dan jadikanlah mereka figur. Naam, dan bahkan naam, di antara mereka mengatakan mangkana minkum mustannan fastanna bimangkot mata fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Siapa di antara kalian ingin menjadikan sunnah figur tauladan, mengambil cara untuk beragama, bagaimana cara yang baik, pendapatnya siapa, ikutilah orang-orang yang telah meninggal, para salaf kalian, apa pendapat mereka, bagaimana sikap mereka. Karena orang yang masih hidup ini tak ada yang selamat dari datangnya fitnah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita mengingatkan diri kami secara pribadi dan saudara saya seluruhnya dari kalangan thalabatul ilmi, para dai dan seluruh ikhwana salafiyin fi hadzal majlis wa fi kharijihi. Naam. Mari kita menoleh terhadap apa yang sudah kita amalkan. Kita mengoreksi dari amalan-amalan sunnah yang telah kita pelajari. Naam. Sudahkah kita mengambil bagian yang cukup dari ilmu yang telah kita amalkan sehingga kita mengamalkannya? Naam. Sudahkah kita mengambil kepedulian terhadap kebaikan yang ada di sekitar kita, kemudian kita menjadi orang yang berlomba-lomba padanya ketika kita mengetahui kebaikan? Sudahkah kita orang yang takut kepada Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang mengkhawatirkan, membahayakan agama kita, terlebih itu perkara naam tidak membawa manfaat dan maslahat sama sekali kepada diri kita? Coba kita perhatikan bagaimana kita berucap, bagaimana kita berbuat. Sudahkah kita termasuk dari orang yang berjalan di atas bimbingan beliau? Terhadap kebaikan itu kita semangat, ya, menjadi yang terdepan. Fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan terhadap perkara kebaikan, keburukan, perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan perkara-perkara yang membahayakan diri kita dan orang yang sekitar kita, kita termasuk orang yang cermat dan bersegera meninggalkan. Sudahkah kita menjadi orang yang demikian? Qala Muhammad bin Husain hadil akhbar tadulu ala ma wasafna bihil ulama wal fuqaha. Al-Imam Al-Ajuri beliau mengatakan, beberapa berita yang kami sampaikan ini menunjukkan sifat dari apa yang telah kami namakan, siapa mereka itu para ulama dan siapa itu fuqaha. Fa in qala qa'il, dan apabila seseorang mengatakan walima dakhilun na'am dakhalal ulama hadzal isfaqa asyadida wa khafu min ilmi ma hadzal khaufa kulli atau hadzal khaufa kullah. Na'am. Apabila ada orang yang bertanya, lalu mengapa para ulama itu sampai memiliki rasa takut sedemikian ini, dan mereka memiliki rasa khawatir dengan ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala sampai menjangkau rasa takut semacam ini? Bagaimana itu kok bisa terjadi? Para ulama kok demikian sifatnya? Kilalah, jawablah kepadanya. Naam. Allamu atau alimu annallaha azza wa jalla yusailahum an mil ilmihim ma amilu fihi faj'alu musa masa'atallahi nasba ayunihim. Jawablah. Mereka memiliki, para ulama itu mereka memiliki ilmu, mengetahui bahwasanya Allah itu akan bertanya kepada mereka tentang apa yang telah mereka ilmui, apa yang sudah diamalkan oleh mereka. Pengetahuan mereka tentang masalah ini menjadikan mereka, pertanyaan Allah ini menyebabkan mereka selalu tertanam di hadapan mereka, saya akan ditanya, saya harus beramal, saya sudah tahu saya akan dimintai pertanggungjawaban. Fa'alzamu anfusahum syiddatal hadar. Maka mereka memaksa diri-diri mereka untuk memiliki kewaspadaan yang serius. Wa akhadhu bithiqati fi kulli amrihim. Dan mereka memulai untuk bersungguh-sungguh dalam setiap perkara mereka. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat sebagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu tanbih, teguran untuk kita semua. Terlebih para thalabatul ilmi barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Dan Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Kesungguhan kita dalam melaksanakan salat itu ketaatan kita kepada Allah. Buahnya kecintaan Allah kepada kita, buahnya kecintaan kita kepada nabi kita, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang kecil lagi mungkar. Akhlak kita akan diperbaiki oleh Allah, urusan kita akan dimudahkan oleh Allah dengan sebab kita menjaga salat kita, dan bahkan Allah akan menjaga kita. Sehingga salat adalah perkara yang sangat butuh kita sungguh-sungguh padanya. Sejak kita di kelas MTQ, pemula kita belajar, masuk kita ke TQ yang di asrama, semua kita mendapat pelajaran bagaimana sholat yang benar, fikihnya. Apa syarat sah sholat, wudu, bagaimana rukun dan wajibnya sholat itu dilaksanakan dan sunnahnya. Intabih, perhatikan. Ya. Kita sudah belajar bagaimana sholat yang benar. Kita telah mempelajari bagaimana sholat itu dilakukan, bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana duduknya, kapan kita harus takbir. Naam. Imam sudah takbir, tak sepantasnya untuk kita masih bicara. Ya, tidak ada kesungguhan mau sholat, mendekati balik, tidak sepantasnya. Ya, para thalabah, antum semuanya adalah calon da'i. Orang di luar sana mengharapkan untuk kita menjadi orang yang terbaik di hadapan mereka. Bagaimana kita akan menjadi teladan sementara kita tidak memperhatikan sholat kita? Imam sudah takbir, kita masih sibuk rebutan shaf. Nah, selesai sholat, hilang kekhusyuan, hilang tumakninahnya, berhamburan. Tidak sholat sunnah. Kalaulah kita terapkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, apa yang disampaikan kepada Ayub, apa yang telah dinasihatkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana posisi kita? Alangkah pantasnya yang dikatakan Abdullah bin Mubarak, jangan sekali-kali sebut kita itu sebagai salafi. Ya, pengikut para generasi salaf. Apa yang sudah kita berikan? Kesungguhan anak mana, kesungguhannya mana? Maka ma'asyal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu bukan klaim semata, itu bukan sekedar mengakui saja, tapi ada tanggung jawab di masing-masing kita yang sepantasnya lah untuk kita tawaduk kepada Allah, takut kepadanya, banyak bermunajat, manfaatkan waktu antara azan dan iqamah untuk berdoa kepada Allah. Allahumma naam ahsin khuluqi, ya Allah perbaikilah akhlakku, Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wal a'mal, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'atiha, la yasrifu anni sayyi'atiha illa anta. Ya Allah, bimbinglah aku untuk bisa berakhlak dengan sebaik-baik akhlak. Tidak ada yang mampu membimbing aku kecuali Engkau. Dan palingkanlah aku dari akhlak-akhlak yang tercela. Tidak ada yang bisa memalingkan aku darinya kecuali Engkau. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qulubana ila ta'atik, wa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Perbanyak doa. Kalaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang dijamin keselamatan beliau dan diampuni dosanya yang lalu dan akan datang, beliau menganjurkan dan beliau memperbanyak doa ini. Tidakkah kita pantas untuk kita lebih memperbanyak untuk diri kita, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. In qala qa'il, di akhir bab ini beliau mengatakan, kalau ada orang yang komentar, fa innal ulama la yusaluna an ilmihim ma amilu fih, kalaulah para ulama itu mereka akan ditanya tentang ilmu mereka, apa yang sudah diamalkan. Qila na'am, jawablah, benar itu, komentarmu itu benar. Fa in qala fadhkur min dzalika ma idza sami'at ma sami'ahu ma idza sami'ahul ulama'u intabaha min raqadatih. Kalau begitu, coba sebutkan kepada kami di antara apa yang apabila, sebutkan dalil maksudnya, apabila mereka, orang yang telah belajar ilmu, orang yang telah memiliki ilmu, orang yang menisbahkan dirinya kepada ilmu, mendengar apa yang kau sebutkan itu, dia bisa sadar dan terbangun dari tidurnya. Wa akhadha nafsahu biluzumi akhlaqi man dzakarta. Kemudian ia mengekang dirinya untuk bisa beramal dengan akhlak orang-orang yang telah engkau sebutkan. Wallahu muwaffiquna, dan Allah lah hanya satu-satunya yang memberi taufik kepada kita. Qila na'am insyaallah ta'ala. Kata beliau, jawablah dengan ya, iya betul, akan aku sebutkan insyaallah, dan insyaallah akan kita sebutkan dalam bab berikutnya di pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memaafkan kekeliruan kita dan memberikan rahmatnya kepada kita, mewafatkan kita ala husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faddalu hafidhakumullah.